mustata'an. Ya. Bahkan di sana ketika Rasulullah SAW yang mengetahui keadaan kaum muslimin ketika menguap, ya, ada buah, ada mat-mat bersuara. Ya, dia mengatakan agar seseorang ketika menguap tidak boleh itu bersuara. Ya, kata Rasulullah yang ada surat surat terang, ya Rasulullah yang ada surat terang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beberapa perkara-perkara yang buah itu kita tidak menyaksikannya. Ya, Rasulullah yang ada surat surat terang mengatakan, tapi kami bersyaitan. Ketika kita bersuara, ya, ketika menguap, maka syaitan akan tertawa. Ya, syaitan itu siapa? Teman kita, musuh kita, musuh. Kalau kita punya teman kita, bagaimana caranya kita membuat tertawa teman kita, membuat senang teman kita. Tapi kalau kita punya musuh, ya, maka kita bisa bagaimana caranya musuh itu berbeda. Kita marah dengan kita, ya akhirnya dia akan berbeda. Ini namanya boleh. Ya, jangan sampai kita membuat setan tertawa. Kalau sudah setan tertawa senang dengan kita, tidak menjadi mengharga, berkumpul terus kok. Ya. Maka perhatikan orang itu ketika Muhammad alaihi salat wa salam lalu tidak harus bersuara dengan alasan apa? Kata Rasulullah alaihi salat wa salam, kami kami itu syaitan. Ketika seorang bersuara dalam nuwa, maka syaitan akan tertawa. Ya. Kemudian di kesempatan yang lain Rasulullah alaihi salat wa salam, ya, memerintahkan kita untuk menutup mulut itu, mulut kita ketika nuwa. Ketika kita tidak mampu untuk menahan, ya, kalau tadi kan perintah Rasulullah SAW untuk menahan, jadi di seluruh kita tidak jadi mengeluarkan. Ini yang paling utama. Ya, seandainya tidak mampu maka falyadh' yadahu 'ala fihi. Ya, kalau tidak mampu menutup dengan mulut kita, hanya kita menutup dengan tangan kita, menutup agar syaitan tidak apa. Tidak masuk. Ya, karena ketika seseorang membuka mulutnya, ya, kata Rasulullah yang ada surat terang, ya, tubuh syaitan, syaitan akan masuk. Ya, karena tubuh kita melalui mulut kita. Ya, dan syaitan ini madrok atau ya jadi madrokan akan mengalir, akan berjalan melalui mulut-mulut dari kita. Kalau sudah demikian syaitan menjalani tubuh kita, ya, maka kita akan menuju kepada nafsu kita. Di mana nafsu kita paling rendah secara amal di sesungguhnya nafsu kita itu senantiasa memerintahkan mengajak kepada kejelekan. Ya, sudah kita punya jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan, yang juga kita membuka peluang bagi syaitan untuk berjalan di aliran darah kita. Ya, maka perhatikan dengan Rasulullah dan orang-orang kita menuju dengan itu. Jika tidak mampu orang dengan tangan kita serapat mungkin, ya, bukan hanya menutup sekedar formalitas. Nah, ini kira-kira sudah rapi belum? Ya, atau lagi? Nah, ini seperti ini ya. Maksud pernikahan ini ada di sholat dan sholat itu menurut kita adalah dalam rangka menjaga agar syaitan tidak masuk. Seperti ini boleh yang kita rapat. Ya, lebih mudah lagi begini. Ya, jadi maksudnya bukan hanya sekedar formalitas. Ya, ini diantara ada ketika kita menguap, dimana ini sesuatu yang amat sering menimpa kita. Adapun doa, maka tidak ada diwayatkan dari Rasulullah yang ada di sholat dua salam untuk kita mengucapkan zikir ketika kita menguap. Ya, tidak mengucapkan Astagfirullah, tidak mengucapkan Allahu Akbar, tapi mengucapkan tadi kalimat-kalimat guyonan yang maksudkan agar kita fresh. Ya, ternyata itu adalah sesuatu yang tidak ada ajarannya, bahkan menyelisihi apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, kalau sebenarnya rahimahullah dengan kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan membaca, ya, sedikit dari permasalahan agama kita. Namun, ya, perkara yang sedikit ini adalah sesuatu yang sering kita lewati. Ya, bahkan dalam satu hari kita akan melewati hari ini selama 5 kali. Ya, 5 kali kita akan mendengarkan apa yang terjadi ini, sehingga perkara ini perkara yang mungkin waktunya sebentar. Ya, namun hari ini adalah sesuatu yang akan bisa mendatangkan pada saat insya Allah Al-Quran. Ada sebaliknya, ketika seseorang ya tidak mengetahui hari ini bagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kemudian dia enggan untuk mempelajarinya, ya, dan dia berjalan sesuai dengan kebiasaan saja, atau bahkan dia menambah-nambahi, ya, dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendatangkan malapetaka. Ya, maka inilah dalam kita sesuatu yang kecil, ya, jika kita perhatikan, kita lihat saja, kita amalkan sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mendatangkan pahala yang besar. Ya, dan sebaliknya ketika kita sekarang yang baru perkara yang kecil, ya, yang akhirnya kita semakin jauh melenceng, maka bisa menjadikan malapetaka bagi kita dunia dan akhirat. Nah, permasalahan tersebut adalah tentang syariat al-adhan wal-iqamah. Syariat dengan al-adhan wal-iqamah. Apa pengertiannya, kemudian bagaimana hukumnya, dan kapan disyariatkannya, kemudian apa saja syarat-syaratnya, apa saja kemampuannya, insya Allah akan kita baca secara ringkas. Ya, akan kita baca secara ringkas di kesempatan malam hari ini. Kalau sebelum kita keluar dengan sebelum kita mempelajari permasalahan yang ada dalam Al-Qur'an, nah, kita akan membaca sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza qadara bina qauman lam yakun yarzu bina hatta yusbiha. Nabi menceritakan bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berperang, dia berangkat untuk melakukan ya dakwah, maksudnya memerangi kaum. Iya, karena nanti dalam rangka itu menegakkan kalimat la ilaha illallah. Iya, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Jika enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka akan diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Iya, Anas bin Malik menceritakan kana idza qadara bina qauman lam yakun yarzu bina hatta yusbiha. Iya, ada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang bersama kami. Nah, ya sebelum kita baca hari ini, kita ya bagaimana kita menghormati kebiasaan para sahabat kita ini. Masya Allah, dalam mereka ya kita hanya menjalankan Islam secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi bagaimana para sahabat berusaha menyebarkan agama Islam. Ya, kalau kita menyebarkan agama Islam kan masih termasuk tantangannya ringan. Ya, tidak ada masalah, kadang di sini tidak boleh. Ya, karena belum tahu siapa ya, apa yang diajarkan. Ya, kemudian harus perjalanan jauh ke sana untuk belajar agama Allah, Al-Quran. Ya, untuk menyebarkan agama Islam. Ya, ini masih ringan. Ya, sementara apa yang dapat dari masalah ini kalau di luar mengalami ketika berperang selama ini yang selalu wassalam. Pernah tidak tergambarkan pada diri kita kapan dia perangnya? Ya, menyebarkan agama Islam. Ya, karena di beberapa tempat ya masih ada kampung-kampung yang di sana, ya, penghuninya adalah orang-orang non-Muslim. Ya, saat ini belum bisa ada, mungkin nanti suatu ketika. Ya, bagaimana dari kita akhirnya dapat pemerintahan sendiri kita untuk menegakkan dan merdeka dan hidupkan Islam. Ya, kita lihat bagaimana para sahabat di sini. Ya, mereka mengorbankan diri mereka, harta mereka, jiwa mereka untuk berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayangnya ada yang kita perhatikan di sini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia berangkat pada menjelang malam hari, ya, kemudian sampai di tempat yang dituju ketika waktu subuh. Ya, kemudian ketika datang waktu subuh wajahku, tak insan yang ada dan capam. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mau subuh, Rasul menunggu di dalam. Ya, apakah di dalam tersebut hukuman wa illam yasma' adzan adzan. Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan ada, ya, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mampu menyerahkan ulang tersebut. Ya, maka dari hadis ini menunjukkan bahwa syariat adalah syariat yang menunjukkan akan keislaman suatu satu yang diumumkan. Ya, sehingga syariat adzan ini merupakan syariat yang amat sangat mulia. Ya, amat sangat tinggi. Ya, dan akan disebutkan nanti di antara perkataan orang-orang yang mengumandangkan adzan. Ya, dan mungkin ya sebagian orang ya amalan adzan ini dianggap amalan yang sepele. Ya, biasanya adzan orang-orang yang miskin lah di tempat-tempat lain. Ya, padahal ini adalah amalan yang sangat utama. Nah, kemudian jemaah sekalian pakai makmum wabahnya. Kaitan dengan pengertian daripada adzan, ya, disebutkan oleh para ulama adzan syar'an adzan di dhuhur waktu sholat di dzikri makhsusin. Adzan adalah al-i'lam, i'lam itu pengumuman, ya, pemberitahuan tentang maksudnya waktu sholat, ya, dengan kalimat-kalimat yang khusus, ya, tidak sembarangan. Ya, tidak akan yuk sholat, ya, tidak akan, tapi pengumuman akan maksudnya waktu sholat, ya, dengan zikir, dengan kalimat-kalimat yang dikhususkan oleh syariat Islam. Ini pengertian adzan. Ada pun pengertian al-iqamah, ya, pengertian al-iqamah yang dibahasakan di dua kitab dengan qomah, ya. Nah, ada pun al-iqamah atau qomah, ya, adalah al-i'lam bil qiyami sholat. Ya, pemberitahuan atau pengumuman bahwa akan segera didirikannya sholat. Dzikri makhsus, dengan dzikir yang telah ditentukan, dzikir yang khusus. Nah, bagaimana hukum adzan ini? Nah, maka hukum adzan adzan dan iqamah. Al-adzan wal iqamah fardhu kifayah. Ala jama'ati rijali fis-safari wal-qadar idza lam yakun bihi ghairuhu fi mawdi'ihi. Adzan dan iqamah ini hukumnya fardhu kifayah. Ya, hukumnya apa? Fardhu kifayah, bukan fardhu ain. Ya, fardhu kifayah, bukan dalam taat. Ya, berarti fardhu kifayah. Nah, bagi siapa fardhu kifayahnya? Ya, disyariatkan fardhu kifayah ini bagi sekelompok laki-laki. Ya, bagi sekelompok laki-laki baik dalam keadaan safar, ya, perjalanan jauh ataupun dalam keadaan hadar, dalam keadaan mukim. Kalau keadaan mukim kita memahami dengan baik. Ya, sehingga di dalam itu cuma ada. Ya, adapun kita misalkan tinggal di suatu rumah yang jauh dari nasib. Ya, setiap ada kemana-mana kita tidak bisa mendengarnya, ya. Dan kita biasanya mungkin jadi terjadi, ya, kita ketika terlalu waktu untuk berjalan jauh di depan musim. Maka dalam keadaan demikian, waktu ketika kita tidak mendengarkan ada, ya, sementara di rumah kita ada beberapa, mungkin seperti seseorang yang tinggal mungkin di sini kafir, ya, terjadi Korea Selatan. Makna yaitu bahwa di mana dia tidak akan mengeluarkan suara adzan. Ya, karena maksudnya jauh-jauh dan terkadang maksudnya tidak boleh mengeluarkan suara. Ya, maka dalam keadaan demikian, ya, maka tetap diwajibkan dari semua orang itu memandang adzan walaupun tidak dimaksud. Ya, mungkin untuk mendapatkan maksud terlalu jauh, ya, hujan-hujan dan sebagainya. Maka di dalam rumah tersebut dengan beberapa orang disyariatkan diwajibkan untuk menggunakan adzan. Begitu pula ketika kita safar, ya, kita melakukan perjalanan di Jakarta misalkan, kita dengan rombongan kemudian masuk ke satu tempat, ya, contohnya bukan di masjid jami, ya, kalau di masjid jami sudah digunakan adzan, kita tidak keluar saja, ya, adapun ketika kita berarti bukan di masjid jami, ya, mungkin di musola yang biasa digunakan atau apa yang yang mengadakan azan juga kita juga tidak bisa mendengar mengadakan azan dari makhluk sekitar kita. Ya, maka dalam hal ini kan tetap diwajibkan kita salah satu dari kita harus mengadakan azan. Kami ya waktu kita umumnya bagi laki-laki atau laki-laki baik dalam keadaan sahabat ataupun dalam keadaan mungkin. Wadzalika bisyarat at-tafsir mafruḍati fa'al. Ya, dan disyariatkan ini adalah hanya bagi salat-salat yang lima waktu saja. Yang punya fardu ain. Di dalam salat yang lainnya tidak ada kumandangan adzan. Baik salat apa namanya? Witri atau salat jenazah atau salat yang lainnya. Walaupun dilakukan secara berjamaah sholat tarawih misalkan, atau sholat meminta hujan, sholat berhana, khusyuk dan khusyuk dan seterusnya, tidak ada yang disyariatkan untuk mengamalkan adat, kecuali sholat di waktu. Wa yadullu ala dzalika qaulun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa fardhu kifayah ini ditunjukkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza hadaratis sholatu falyu'adzin lahu ahadukum wa liya'ummakum akbarukum. Perhatikan. Iya, Nabi alaihi salatu wasalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sunan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak apabila salat, apabila telah datang waktu salat. Ya, apabila telah datang waktu salat, falyu'adzin lahu ahadukum. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya salat orang di antara kalian mengumandangkan azan. Ya. Nah, dan sama kita mengatakan ini kan perintah dari Nabi. Yang namanya apa yang datang dari Nabi itu kan sunnah. Sunnah itu kan kalau dilakukan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tidak demikian. Apa yang diperintahkan dari Nabi alaihi salatu wasalam pada hukum amalnya adalah wajib. Kecuali ada sesuatu yang memalingkan dari agama ini. Ya, seperti di sini perintah atau dari Nabi alaihi salatu wasalam adalah menunjukkan wajib. Dia memerintahkan syar'i ahdin. Maka hendaknya ya, salah seorang di antara kalian menggunakan agama. Ya, maka dari sini para ulama bertindak hukum tentang fardu kifayahnya. Karena di sini dikatakan ahadukum, salah seorang saja. Ya, salah seorang di antara kalian hendaknya kemudian salah seorang di antara kalian yang paling tua ya, hendaknya mengimami kalian. Ya, ini di antara syarat-syarat ataupun di antara orang-orang yang dijadikan sebagai imam di antaranya adalah yang paling tua. Yang paling tua. Nanti urutan kesekian. Kalau kita ingin melihat, ya urutan-urutan bagaimana seseorang ditunjuk sebagai seorang imam. Namun yang menjadi pembicaraan dari sini adalah ada perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk mengumandangkan azan. Amma fi haqqi munfarid fa huma sunnah. Ya. Adapun bagi munfarid, orang yang salat sendirian, maka hukumnya itu sunnah. Ya, inilah sunnah secara fikih. Ya, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, akan tetapi terkhusus azan, ya ketika seseorang sudah meninggal kemana saja, ya, yang disunahkan bagi dia adalah memandang ikhtiar sholat sendirian. Ya, disunahkan untuk memandang ikhtiar. Wa yadullu alaihi hadithu Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang orang yang salat sendirian tetap dikatakan sunnah. Ya, kenapa? Ya, karena di sini ada sebuah hadis ya yang menerangkan tentang hal ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya'jabu rabbuka min ra'i dhanami fi ra'si syadiyyatin ajran. Yu'adzinu bis-salati wa yusalli. Fayaqulu Allahu azza wa jalla udzu ila 'abdi hadza yu'adzinu bis-salat. Perhatikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu hal yang atau roh yang Allah Subhanahu wa ta'ala merasa takut. Ya, merasa takut. Takut itu artinya menganggap sesuatu itu perkara yang baik dalam hati. ya, min ra'i ghanami, tentang seseorang menggembalakan kambing. Ya, seorang menggembalakan kambing dia biasa menggembalakan kambing di lembah-lembah. Ya, atau di lereng-lereng pegunungan yang banyak rumputnya di sana. Nah, kemudian orang ini berazan di sholat, dia mengumandangkan azan untuk sholat. Ya, kemudian setelah dia sholat, ya Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berfirman, "Unzuru ila abdi hadza." Lihatlah oleh kalian, hamba ku ini, yu'adzin wa yuqimu sholat, ya, mengumandangkan azan, kemudian dia mendengarkan sholat. Sholat ya khofu minni, karena dia takut kepadaku. Ya, takut dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad ghafartu li'abdi wa adkhiltuhu wa adkhaltuhu jannah. Ya, maka aku telah mengampuni hamba ku ini dan aku mengampuni dia di dalam jannah, dalam surga. Nah, maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang yang berkeliling dia, ya, di waktu kita di tengah hutan, kemudian dia memandangkan adzan dan dia melaksanakan sholat. Dan Allah mengatakan kalau mengambilnya, Allah memasukkan dia ke dalam jannah. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya memandangkan adzan ketika dia bersendirian ini adalah sunnah. Tidak ada perintah, ya, tidak ada perintah. Akan tapi ketika dia melakukannya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas sekali ada rasa yang mengeluar hubungan berkaitan dengan kapan disyariatkannya adzan ini. Ya, maka disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa ketika Rasulullah yang ada di sholat berdoa, ya, melaksanakan atau mengerjakan ibadah sholat di Makkah, ya, jadi syariatkan, ya, ketika Rasulullah yang ada di sholat berdoa dimintaskan oleh Allah Subhanahu Wata'an. Maka beliau alaihissalam berdoa sholat di Makkah dalam keadaan tidak memandang adzan. Ya, bagaimana akan memandang adzan? Ya, beliau alaihissalam berdoa dan besok akan bukannya. Ya, senantiasa dia berdoa orang musyrikin. Ya, terakhir beliau akan dibunuh dari tubuh. Ya, oleh jeruan-jeruan yang akan mereka dan membawa pedang yang agenda dari. Ya. Maka dalam keadaan demikian Rasulullah SAW, ya, selama di Makkah beliau melaksanakan sholat dengan para sahabatnya tanpa adanya kemandangan adzan. Ya. Adapun berkaitan dengan disyariatkannya adzan ini, maka mulai disyariatkannya ketika beliau Rasulullah SAW melanjutkan diri di Madinah. Ya, syar'an adzanu fi sanatil ula minal hijrah. Ya, maka adzan ini disyariatkan, ya, pada tahun pertama setelah hijrah. Karena Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, apa yang dilakukan? Pertama kali beliau datang ke Madinah, apa yang dilakukan? Adanya, ya, ketika beliau bersama atau menaiki untanya yang namanya apa? Umar bin Khattab. Apa namanya? Siapa namanya Umar bin Khattab? Siapa? Muhammad. Rasul memiliki unta yang diberi nama. Jadi boleh kita mengatakan punya burung misalnya namanya burung Kiki. Nah, Kiki ini misalnya. Ya, karena Rasulullah yang sudah berusaha belum memiliki unta yang diberi nama. Siapa namanya? Siapa? Nah, siapa nama unta dan Muhammad SAW? Sebagai terkasih dari Bunda dan aku. Sembari menjadi korban, menjadi korban untuk siapa nama kontak dan Muhammad dari surat korban? Bapak-bapak mungkin itu kan biasanya kalau tidak berikan kalau cerita kita ya, nah, yang berat cerita kontak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Kontak dia, Pak Arman mungkin yang tidak berhubungi kita berita tentang Pak Abdul. Nah, namanya Qoswa. Ya, namanya Qoswa. Ya, ketika Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, maka yang pertama kali dibangun adalah masjid. Proses pembangunan masjid setelah jadi kemudian barulah, ya, kaum muslimin berpikir beriman. Ya, kita berkumpul untuk sholat. Sementara di sana mungkin masih ada yang masih tertidur lelap. Di sana mungkin ada yang masih kangen segala. Berjalan lewat mana? Nanti kota saya. Kita mau membuktikan bagaimana? Ya. Apakah dengan orang-orang itu dengan apa? Konten ya, orang lain itu dengan apa? Dengan pompel. Kemudian ada lagi yang menggunakan apa? Menggunakan api. Asal keluar dari api. Ya, apa keluar api? Maka berkaitan dengan syariatkan yang ada di, ya, kita akan berkaitan sebuah hadis. Nah, yang diriwayatkan tersebutkan hadis tentang kisahnya Abdullah bin Zaid yang hadis ini ma'ruf, ya, terdengar dengar masyarakat. Disebutkan Uriya Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala bina rajulan ya'muluna khubza. Suatu ketika, ya, setelah tadi sebelumnya, ketika kaum muslimin berbincang-bincang ini kira-kira apa ya dijadikan sebagai tanda untuk kita berkumpul. Ya, ada yang menunjukkan ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, dan seterusnya. Ya, sama ini belum ada keputusan. Ya, antara kaum muslimin belum ada keputusan bagaimana cara mengumpulkan, ya, orang-orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, para makanan yang baik, maka pada suatu malam, ya, kuliah aku dan Muzik, kalau kita Rasulullah yang mulia Abu Dhabi, ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam pada malamnya atau pada saat dia tidur, Rasulullah yang mulia Musa, dia sedang tidur kemudian dia melihat seseorang yang membawa nafus itu apa? Lonceng tadi, ya. Kemudian kata Abdullah bertanya, ya, berapa kali? Akhirnya menghala nafus, mereka aku membeli lonceng ini, maka laki-laki ini mengatakan, "Mada ta'amudhi, apa yang akan kau lakukan dengan lonceng ini?" Orang Abdullah maka aku berkata, "Nada'udhi ila sholat." Ya, aku akan menggunakan lonceng ini untuk memanggil orang berkumpul untuk melaksanakan sholat. Nah, laki-laki ini dari sebutkan siapa? Nah, kemudian laki-laki tadi mengatakan, "Fakallahu dzulhala abduka ala nafsinya." Ya, mau tak aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik daripada nafsu tadi. Kalau Abdullah maka aku mengatakan kepada aku, ya, fa'alna ma'ruf adan ma'ruf. Maka laki-laki tadi itu, ya, mengajarkan adan kepada Abdullah bin Zaid. Tsumma 'allamahu al-iqamah. Setelah itu mengajarkan bagaimana cara iqamah. Nah, kemudian Abdullah berkata, ya, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aqtu bima ra'aytu. Kemudian pada pagiannya, ya, Abdullah pun mendatangi siapa? Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam keadaan belum ada syariat ada. Ya, maka Abdullah menceritakan tentang apa yang dialaminya. Qala, maka dia mengatakan, atau Rasulullah yang alaih sallallahu alaihi wa sallam menyatakan, "Inna rujan atau ya'ak insya'Allah fa'um ma'amudari fa'atim alaihi ma'ru'aika fa'adil bihi." Ya, maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya ini adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Ya, bukannya mimpi sebagai orang yang tiba-tiba bangun orang di sini berhubung dengan orang yang kemudian mengatakan sedikit ini di. Ya, di mana mimpi ini, ya, yang dialami oleh Abdullah bin Abdul Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu langsung direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan apa yang beliau menyatakan bukan semata-mata dari dirinya sendiri. Ya, melainkan apa yang direkomendasikan oleh Rasulullah yang sallallahu merupakan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari semua. Allah ilmu adalah wahyu Tuhan. Ya, maka Rasulullah memerintahkan fa'al bi'alim. Lalu kamu bersama atau menunggu bilang, ya, ajarkan kepada bilang. Tapi kalau kepada bilang, apa yang pernah kau lihat di dalam hidup tentang ada tersebut. Fa'in naru'an dasawta bilang. Maka sebetulnya bilang ini suaranya yang dihidup berbuat bilangkan. Jadi kata itu. Ya, maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasannya Rasul alaih surat wa'alaam walaupun yang diimpikan di dalam permasalahan ini adalah Abdul Husayn, namun Rasul alaih surat wa'alaam menjadi siapa? Bilal, dikarenakan suaranya lebih kuat, ya, lebih keras. Nah, ini berkaitan dengan kata disyaratkannya dan apa yang menjadikan sebab disyaratkannya ada. Nah, adapun berkaitan dengan keutamaan adan. Nah, di mana? Ya, keutamaan adan itu disebutkan oleh para ulama. Apakah keutamaan adan ini lebih baik daripada imam? Ya, atau keimaman ini lebih baik daripada keutamaan adan? Menunjukkan bahwasannya, ya, orang adan ini memiliki keutamaan yang besar juga. Ya, bahkan para ulama mengatakan karena dia bersungguh-sungguh yang dalam menjaga waktu-waktu sholat. Ya, mulainya masuk ke tidurnya dan ya. Ketika waktunya sudah yang lain sudah bekerja, kalau tidak capek, buku, ya, mengundikan sudah mengundikan dimana. Jika sebagai kita sebagai para ulama mengatakan ini ini lebih utama daripada orang ini. Ya, ini berbeda pendapat yang terhadap maka yang dalam menunjukkan akan utama seorang ahli, ya, adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau alaihi salatu wassalam menyatakan la yasma'u mudda sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syai'un dalam yaumil qiyamah. Berarti kan? Ya, tidaklah apa yang mau mudda sautil mu'adzin. Tidaklah suara mu'adzin, ya, yang sampai ke dalam tubuh tempat melainkan di sana, ya, ada jin dan manusia yang mendengarnya wala syai'un apa suara orang. Dikatakan oleh para ulama kalau jin, ya, dan manusia kan tidak memiliki pendengaran, ya, kemudian memiliki akal, bisa menjadi saksi, bisa menjadi saksi. Adapun di sini disebutkan Rasul mengatakan bahwa syai'un dan sesuatu apa saja yang sampai suara ini, sampai suara ada ini, maka mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, maka para ulama menyebutkan makna bahwa syai'un ini adalah syahir al-hayawan wal-nara atau wal-jamada yang mencakup pertumbuhan nanti dianggap akan bersaksi, ya, akan kemanakan yang dimanakan oleh seorang muhadim al-hayawan, hewan-hewan, ya, bukan hanya ikan-ikan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah yang ada surat orang tentang keselamatan seorang ahli yang akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di atas kami ini selama ini orang-orang yang ada di dalam. Nah, ikan-ikan yang ada di dalam. Maka benda-benda mati itu akan besar di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti sebenarnya apa? Apalagi? Ya, apalagi? Nah, apalagi? Tanah yang kita injak, apalagi? Angin, apalagi cahaya, ya, dan seterusnya. Nah, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kenapa? Tentang keutamaan orang yang memandangkan adat. Ya, ketika di sana masih ada hal itu lain. Kemudian di antara yang penting untuk kita ketahui adalah tentang sunnah-sunnah adat. Ya, berarti kan? Nah, tentang sunnah-sunnah adat. Di mana hari ini, ya, sunnah secara umum, ya, sebagaimana dipahami oleh sebagian besar manusia tadi, yang namanya bunga adalah sesuatu yang kalau tidak ditinggalkan dia akan mendapatkan pahala, kalau tidak ditinggalkan dia akan berdosa. Sehingga sebagian mengatakan bunga ini orang terlalu apa? Ya, padahal tidak demikian. Lama aku pikir selama ini orang dosa, ya, akhirnya berwaktu lama. Padahal tidak demikian. Ini adalah bentuk yang keliru. Sampai kita mengatakan sunati, selama ini orang lama. Aku pikir selama ini orang lama. Kebalikannya, seharusnya ini sunnah. Dicintai Rasulullah, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita kerjakan. Ini kan makruh. Makruh artinya apa? Dibenci. Dibenci siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ditinggalkan. Nah, di sana disebutkan oleh para ulama tentang sunan adzan. Sunan adzan apa saja? Yang pertama adalah istibar lebih dalam halat tadi. Ya, menghadap ke arah kiblat ketika memandangkan adzan. Ya. Kemudian yang kedua, an ya'diyahu al-mu'adzinu ala taharah. Hendaknya ini sunnah. Hendaknya seorang muadzin dia menaikkan adzan ini, memandangkan adzan ini dalam keadaan suci. Ya, ini maksudnya mengaku sunnah. Jadi kalau tiba-tiba ini tuh tidak usah berbau itu, Pak. Luar biasa memandangkan adzan ini sempat dulu dia, kemudian langsung adzan. Sama buatan sama dari adzan yang lain. Ya, berbau itu Pak. Kalau waktu itu sudah sudah memandang adzan, maka tugasnya saya. Kalau saya tidak ada, tidak ada yang akan ada. Karena tugas saya, ini dia langsung baru cuma untuk mencetak langsung ada. Sama kemudian berusaha. Maka apa? Ya kalau kemudian ibu dari dia punya sah. Karena soal ini hanya punya sunnah. Jadi tetap adanya sah. Ya, jangan sampai kita kemudian karena terkadang jadi pikiran. Betul kan kalau waktu namanya kalau itu kalau macam kalau dari mana ya salah ya jika sudah mengenal ada walaupun bukan dalam keadaan suci maka hukumnya tetap sah. Kemudian di antara sunnah di dalam hadis adalah al-ittifaq ya fi al-hayya ala sayyi yamina wa shimala. Ini yang jarang didapatkan oleh kaum ya. Yaitu iltifat yang menolehkan ke kanan ketika mengucapkan hayya 'ala sayyid, hayya 'ala sayyid, hayya 'ala sayyid yang menengokkan ke kanan dan ke kiri. Jadi misalkan ada beberapa syarat dia langsung menolehkan hayya 'ala sholat ya, kemudian balik lagi hayya 'ala sholat ya, atau hayya 'ala sholat ke kanan, hayya 'ala sholat ke kiri. Ya, ini ada beberapa syarat. Di mana hal ini dilakukan oleh Bilal di musala. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam takdirnya. Ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menjatuhkannya. Tidak mudah menegur dan gue tidak. Ya, ini yang disebut dengan sunnah takdiri takdiriyah. Sunnah yang merupakan dua dari Rasulullah yang telah terdapat apa yang disebut oleh para sahabat. Nah ini hukumnya sunnah, ya. Tapi ingat sunnah lagi orang-orang yang demikian. Walaupun sunnah kita berusaha untuk menjalankan, ya. Walaupun ketika di jalan Nabi Allah SAW dia tidak menggunakan cara. Ya di antara faedahnya para ulama menyebutkan orang yang tidak menggunakan suaranya ketika menjadi kita kok kalau sekarang seperti itu dari sudah menggunakan walaupun tidak dengar suaranya. Ini di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, ada pun ketika kita di dalam, ya, kita soleh kanan soleh kiri tidak ada yang lihat. Ya, namun tetap para ulama menunjukkan ini adalah sesuatu yang sunnah yang dicintai dan disunahkan di dalam syariat Islam. Sehingga kalau tidak ada orang yang melihatnya, maka tetap disunahkan ketika hanya harus sholat dari kanan. Ya, kemudian hanya harus sholat lagi dari kanan atau kanan kiri kanan kiri. Ya, ini sunnah yang ketiga. Kemudian sunnah yang keempat adalah anjaz ala al-muhadimu usbu'aihi as-sabbatain fi udhunaihi. Nah, disunahkan bagi seorang muhadim untuk meletakkan apa ini dari penduduknya ke dalam kedua telinganya. Ya, lalu para ulama menyebutkan ada dua cara. Cara yang pertama memasukkan ke dalam telinga. Ya, yang kedua cukup menutupkan saja tanpa dimasukkan ke dalam telinganya. Ya, ada dua cara. Nah, bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Ini maksudnya itu. Nah, kemudian yang kelima, anjakulan muadzin darotin hadalin komili. Hendaknya seorang muadzin ini adalah orang yang memiliki suara yang kuat, ya, dan suaranya bagus. Ini sunnah. Ya, nah ini sunnah-sunnah yang hanya kita lakukan. Nah, Allah Taala alam suara ini yang sudah Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan apa yang telah disampaikan. Wallahu a'lam.